Untuk bisa damai diriku masih olah Kristu yang diwongi. Salahkah dong iso ngakumi masih olah sewis keganti kehang omong kembian patek keleleran. Tapi ison sadar kira seteko pangeran the top of it.